Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Surah Wasyams Makiyah 15 ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha daw'iha wal qamari idha talaha تبعها طالئا عند غروبها والنهار إذا جلاها بارتفاعه والليل إذا يغشاها يغطيها بظلمته وإذا في الثلاثة لمجرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم والسماء وما بناها والأرض وما طحاها بسطها ونفسي ونفس بمعنى نفوس وما سواها في الخلقة وما في الثلاث في الخلقة وما في الثلاثة مستريه أو بمعنى من فألهمها فجورها وتقواها بين لها طريق الخير والشر وأخر التقوى رعاية لرؤوس الآي وجوب القسم وجواب القسم قد أفلح حذفت منه اللام لطول الكلام من زكاها طهرها من الذنوب وقد خاب خسر من دساها أخفاها بالمعصية وأصله دسسها ابتلت السين الثانية ألفا تخفيفا كذبت ثمود رسولها صالحا بطغواها بسبب طغيانها إذ انبعث أسرع أشقاها واسمه قدار إلى قدار واسمه قدار إلى أقر الناقة برضاهم فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله أي ذروها وسقياها شربها في يومها وكان لها يوم ولهم يوم فكذبوه في قوله ذلك عن الله المرتب di situ apa? Enggak ada rokatnya. Oh ya, ya. Fi qawlihi dzalika 'anillahi al-murattabu 'alaihi tazulul 'adzabi nuzul. Di situ apa tazul? Tazul. Kaif tazul? Bagaimana kok tazul? Tak ini tak apa? Nuzul. Nuzul. عليه نزول العذاب بهم إن خالفوه فعقروها قتلوها ليسلم لهم إن أبتدي إن خالفوه في قوله ذلك عن الله المرتب عليه نزول العذاب بهم إن خالفوه فأقروها قتلوها ليسلم لهم ما أشر بها فدمدم أدبق عليهم ربهم العذاب بذنبهم فسواها أي الدمدمة عليهم ay ammahum biha falam yaflit minhum ahadan wala bil wawi wal fa'i yakhafu ta'ala uqbaha tabi'ataha bisa tabi'ataha ya masdar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita melanjutkan kajian tafsir Al-Jalalain insyaallah. Surat Asy-Syams turun di Perdia Mekkah dan 15 ayat jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasyamsi wadhuhaha. Wadhuhaha wasyamsi demi matahari wa dan juga demi duhaha. Duha di dalam tafsiran ini ditafsirkan duha sama dengan dau. Duha sama dengan dau yaitu sinar. Sinarnya matahari. Walaupun khilaf di antara ahli tafsir duha itu apa maknanya di sini? Ada yang mengatakan dau sebagaimana di sini. Ada yang mengatakan nahar, siang. Ada juga yang mengatakan hur, yaitu panas. Ya, tiga tafsiran. Demi matahari dan demi sinarnya. Demi matahari dan demi siang hari. Ya, karena matahari muncul di siang hari. Jadi duha dimaknai nahar kulleh. Ada yang memaknai duha dengan makna hurrisyams ya, yaitu panasnya matahari. Khilaf, tapi di sini beliau lebih condong ke dau. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan idza ketika talaha ay tabi'aha, ketika bulan tersebut mengikuti asyams. Bulan tersebut mengikuti asyams, maksudnya mengikuti di sini tala yatlu itu maknanya tabi'a ba'da syai ya. Tabi'a ba'da syai, ikutan mengikuti setelah bergulirnya sesuatu. Makanya disebut tilawah. Tilawah jazakallahu khair. Disebut tilawah karena yang namanya tilawah membaca itu bergulir dari kata menuju kata lainnya, menuju kata lainnya, menuju kata ini tilawah. Misalnya dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika kemudian ke kitab, kemudian ke la raiba, kemudian huda, kemudian muttaqin, itu tilawah. Tilawah ya. Jadi tilawah itu sebenarnya asal maknanya adalah mengucapkan dengan ikutan antar kata menuju kata lainnya dan seterusnya. Nah, dalam Al-Qur'an haqqu tilawatih ulaika yu'minuna bih. Itu orang-orang yang betul beriman itu yang melakukan tilawah sebenar-benar tilawah. Dimaknai oleh para ulama di sini tidak sekadar untuk mengucapkan lafal dari kata per kata, tapi tilawah adalah yaitu memperturutkan setelah bacaan berupa amalan. Bacaan, amalan. Bacaan kemudian beramal, mengamalkannya. Baca Al-Quran, mengamalkannya. Baca Al-Quran, mengamalkannya. Gitu. Itu tilawah. Nah, di sini, Asy-Syams, setelahnya kan nanti akan muncul Al-Qamar, yaitu bulan. Maka wal-qamari idha talaha, yaitu wal-qamari idha tabi'a Asy-Syamsa tali'an inda ghurubiha. Jadi, bulan itu memperturutkan kehadirannya setelah matahari dia muncul, qamar itu muncul selagi atau setelah terbenamnya matahari ya. Wan nahari idza tajalla wan nahari idza jallaha, dan siang idza ketika jallaha. Jallaha, jallaha ini jallaha biirtifa'ihi, yaitu ketika jallaha, jalla artinya azhara. Azhara atau abroza. Ya, ketika nahar, ketika menampakkan matahari dengan apa? Dengan ketinggiannya, dengan meningginya matahari tersebut. Jadi jalla, azhara, abroza, kasyafa, itu artinya jalla. Ya. Bisa juga di sini ada dalam usul fikih ada qiyas jali, ya. Qiyas jali itu qiyas yang sangat tampak, ya. Oke, jala, jali, jalla. Jalla yakni abroza, kasyafa. Jadi siang hari itu menampakkan adanya matahari. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika yaghshaha, yaghsha yaitu yughattiha, yughatti asy-syams, malam itu menutup, menutup matahari, bi dzulmatihi, dengan dzulmah, yaitu dengan kegelapan al-lail. Di sini kita lihat kalau an-nahar jalla dengan fi'il madin, al-lail yaghsha dengan fi'il mudhari', ya, seolah-olah menunjukkan qasam ini dilakukan ketika di siang hari misalnya, seolah-olah, dan malam nanti akan datang. Karena fokusnya di ayat ini itu berkaitan dengan siang dan nanti akan datang malam. Maka siang ini sudah berlaku tampaknya matahari, dan sudah dan akan berlaku penutupan matahari di malam hari nanti, ya. Kemudian kata Al-Mahalli rahimahullah, wa idza fi tsalatsati li mujarradi dzarfiyah. Idza di tiga ayat yang tadi kita sebutkan dari ayat kedua sampai keempat, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, ya. Jangan tidur. Jangan tidur. Bangun. Wallaili idza yaghshaha, ya, idza idza idza di sini semuanya mujarrad adz-dzarfiyah, yaitu sekedar pernyataan tentang dzarf, ya, dzarf az-zaman. Apa maksudnya sekadar dzarf? Yaitu li mujarradi dzarfiyati 'ani syart, yaitu sekadar dzarf tidak berkaitan dengan syarat. Kenapa? Karena idza itu pada asalnya harfu syarat. Ya. Jadi idza, idza, idza itu ada yang untuk menjadi perkakas syarat. Misalnya idza apa? Idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Idza fa, jika kamu, jika terjadi begini maka begitu, ini syarat. Tapi kadang idza itu hanya sekadar menunjukkan dzarf zaman. Iya, hanya sekadar menunjukkan dzarf zaman seperti ini. Ketika, idza artinya ketika. Tanpa adanya kalimat atau jumlah syartiyah setelahnya. Ya. Wal 'amilu fiha fi'lul qasam. Dan 'amil yang menggerakkan dia, yang menggerakkan fi tilka dzarf, fi tilka dzarfiyah adalah fi'il qasam. Ini masalah nahwu lagi ini nanti, ya. Jadi ada fi'il qasam, ya. Ada fi'il qasam, ada muqsam bih dan ada muqsam alaih nanti, tapi itu tidak kita terlalu panjang membahasnya, ya. Kemudian kata Allah azza wa jalla, was-samaa'i wa ma banaha, demi langit dan bangunannya, wal ardi wa ma tuhaha, demi bumi dan bentangannya, wa ma tuhaha wa ma basatoha. Toha di sini artinya basato, yaitu membentang. Demi bumi dan bentangannya. Jadi demi langit dan bangunannya, yaitu langit itu bangunan. Ya. Jadi langit itu adalah bangunan yang meninggi. Adapun bumi itu adalah bentangan. Wa nafsi wa ma sawaha, demi nafs. Nafs di sini katakan bima'na nufus. Nafs bima'na nufus. Nafs itu mufrad zahirnya, tetapi kata Al-Mahalli maksud dari nafs di sini nufus, jamak jiwa-jiwa, tidak hanya satu. Ini salah satu tafsiran. Salah satu tafsiran. Jadi ada dua tafsiran mengenai nafs. Ada yang mengatakan nafs di sini mujarrad mufradah, mufrad, yaitu jiwa yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihi salam. Ada yang mengatakan di tafsiran jalanan ini nafs maknanya nufus, jama', yaitu semua jiwa. Tetapi dua tafsiran ini khusus sebenarnya. Tafsiran pertama tadi apa? Nafs mufrad, tidak seperti di tafsiran ini nafs mufrad yaitu tunggal satu, yaitu maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Tafsiran kedua nafs maknanya nufus. Ya, nafs maknanya artinya nufus yaitu jiwa-jiwa, berarti jamak. Siapakah itu? Yaitu manusia seluruhnya, jiwa-jiwa, demi jiwa manusia seluruhnya. Kita khususkan di sini kalau nufus, kalau misalnya tafsirannya nufus, maksudnya nufusul bashar, jiwa-jiwa manusia. Ya, nufusul bashar. Ya, kenapa kita tafsirkan nufus al-bashar, bukan semua jiwa seperti jiwa binatang? Ya, karena ayat berikutnya itu qarinah yang menunjukkan bahwa saya maksud dari jiwa ini adalah orang yang berakal. Qarinahnya apa? Fa'alhamaha. Bukan fa'alhamaha. Qarinahnya adalah fujuroha wa taqwaha. Ya. Fa'alhamaha menjadi qarinah, yaitu indikasi bahwa saya maksudnya adalah ini, apa namanya? Manusia. Ya, fa'alhamaha yani fa'alhama tilkan nafs. Ya, gitu kan? Tapi sebelumnya nih di sini wa nafsin bi makna nufus, demi jiwa-jiwa, wa ma sawwaha, dan yang Allah Ta'ala sempurnakan fil khilqah, dalam urusan penciptaan. Nah, ini qarinah pertama, indikasi pertama bahwa saya maksudnya nufus ini adalah nufus al-ins, bashar. Iya, bukan jin. Kenapa? Karena di sini wama sawwaha, keagungan tarkib. Ya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sah? Ya, kami menciptakan manusia sebaik-baik. Betul enggak ayatnya tadi? Walaqad khalaqnal insana fi watini wazaitun wa tursinin wa hadzal balil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tanpa waw. Ya, sebaik-baik penciptaan ya manusia. Ya, maka di Allah Ta'ala bersumpah dengan bagaimana diciptakannya manusia dengan sempurnanya. Ini indikasi pertama bahwa saya nafs di sini bermakna nufus, yang dimaksud adalah nufus al-ins, manusia. Ya, kemudian disebutkan wa ma fi ats-tsalatsati masdariyah. Pendapat pertama. Pendapat kedua au bi makna man. Jadi kita tadi melihat was-sama'i wa ma banaha, ma banaha. Ma di sini ma masdariyah, artinya was-sama'i wa bina'iha, gitu kan? Kalau itu kalau kita tafsiran ma di sini adalah masdariyah. Wal ardi wa tahwiha wa nafsin wa taswiyatiha, gitu. Itu masdar. Berarti artinya kalau tafsirannya ini adalah masdar, maka demi langit dan bangunannya, demi bumi dan hamparannya, demi jiwa dan kesempurnaan penciptaannya, gitu maknanya. Ya. Tapi kalau misalnya kita tafsirkan dengan bimakna man, berarti was-sama'i wa man banaha wal ardi wa man tuhaha wa nafsin wa man sawwaha. Berarti demi langit dan demi siapa yang menciptakannya, demi bumi dan demi siapa yang menghamparkannya, demi jiwa dan demi siapa yang menyempurnakan penciptaannya, gitu. Ya, begitu ya. Ya, antum bangun jiwanya, jangan tidur ya. Jangan juga kelihatan bangun tapi tidur sebenarnya. Jangan ya. Ini pelajaran ana agak cepetin ya. Biar cepat khatamnya, karena sebentar lagi kita khatam tafsir Jalalain, ya kan? Ya, enggak lama lagi kita khatam sampai Anas, masyaallah. Iya. Padahal kayaknya baru setahun kita baca Al-Fatihah, tapi udah bisa khatam habis ini insyaallah ya. Iya, masyaallah. Taib itu tadi perbedaan tafsiran mengenai ma. Jadi satu kata aja ma itu beda tafsirannya, beda penerjemahan. Taib. Tadi wa ma sawwaha itu indikasi bahwasanya lafal nafs ini artinya manusia. Yaitu hanya jiwa manusia, bukan nafs lalat, nafs kambing dan seterusnya, enggak masuk. Jadi Allah tidak bersumpah dengan jiwa selain jiwa manusia di sini. Indikasi kedua, kata Allah Ta'ala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di sini fa'alhamaha, maka Allah Ta'ala alhama. Alhama dimaknai bayyana. Bayyana laha, yaitu bayyana litilkan nufus. Allah menjelaskan. Lihat di sini yang dijelaskan apa? Tariqail khairi wa syar. Dua jalan. Kebaikan dan keburukan. Pertanyaannya di sini. Ilham di sini apakah untuk insan saja atau untuk binatang? Ilham di sini untuk insan atau untuk binatang? Insan. Tapi ilham itu, ilham. Keluar dari ayat ini, ilham. Apakah ada ilham untuk binatang? Apakah binatang disebut berilham? Misalnya binatang, misalnya kambing bisa makan rumput dan memilah daun-daun yang bisa dia makan. Kan enggak semua daun, kita kadang kasih daun tertentu enggak bisa, enggak mau dia. Apakah itu ilham? Itu bukan ilham. Itu bukan ilham, itu hidayah. Maafkan tuh, loh kok hidayah? Iya. Binatang pun dapat hidayah tanpa akal. Hidayah itu beragam macam, ya. Hidayah itu beragam macam. Tetapi kalau ilham, ilham itu hanya untuk yang bisa mencernanya, bisa mengakali, memahaminya. Dan binatang enggak pakai pemahaman akal dia. Binatang itu ya hidayah. Maka kalau binatang-binatang bisa meniru perbuatan manusia, bisa menjawab manusia, bisa melakukan apa yang diperintahkan manusia, itu bukan ilham. Itu hidayah. Tapi bukan hidayah taufik. Dia hidayah, hidayah pengetahuan aja untuk binatang. Nah, hidayah seperti ini untuk binatang itu tidak melazimkan adanya akal. Makanya salah kalau misalnya dibilang binatang itu punya sedikit porsi akal. Enggak. Binatang tidak berakal. Walaupun burung beo misalnya meniru ucapan manusia, itu bukan ilham. Itu hidayah, tapi hidayah yang umum biasa. Hidayah yang tidak melazimkan akal, tidak melazimkan dosa atau pahala. Begitu ya. Itu bukan ilham. Dan bukan akal, tapi hidayah umum biasa. Adapun di sini fa'alhamaha fa'alhamatil kan nufus. Ya, maka ini indikator kedua menunjukkan bahwa saya wa nafsin di sini yaitu nufus Bani Adam. Kemudian fujuraha wa taqwaha. Ya, fujur dan taqwa. Fujur dan taqwa bayyana laha tariqal khairi wasyarr. Kefajiran dan ketakwaan. Dan lihat alhama ditafsirkan di sini dengan bayyana. Allah mengilhamkan yaitu Allah menjelaskan. Maka tidak mungkin Allah Ta'ala menjelaskan kepada binatang. Tidak. Karena penjelasan itu hanya untuk yang berakal. Manusia. Manusia. Dan yang dimaksud yang berakal di sini hanyalah manusia. Bukan termasuk jin. Kenapa? Karena ada ayat wa masawwaha. Karena penciptaan terhadap manusia itu yang terbaik. Wa akhara taqwa. Dan Allah Ta'ala mengakhirkan di ayat 9 ini lafal taqwa. Jadi kenapa kok? Pertanyaannya kenapa bukan fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha? Kenapa begitu? Kenapa kok jadinya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha? Kenapa diakhirkan taqwa itu? Padahal taqwa lebih utama daripada fujur. Ri'ayatan li ru'usil ahi. Memperhatikan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat yang menjadi kepala, yaitu sebelumnya ayat ini. Lata-lata duhaha, talaha, jallaha, yaghshaha, banaha, tuhaha, sawaha, masa fujuraha. Ya. Kurang nazamnya kurang, ya gitu kan. Kurang mutabak gitu, kurang bisa direalisasikan. Tetapi kalau duhaha, talaha, jallaha, yaghshaha, banaha, tuhaha, sawaha, taqwaha, ya kan? Enak kan? Pas, ya. Karena ada mad tabi'i sebelum hanya, gitu kan? Wa jawabul qasam, nah, dari tadi kan ini kan dari ayat 1 sampai 8 itu bergelimangan dengan qasam dan ataf terhadap muqsam bih, ya. Itu sekarang baru jawabul qasamnya. Qad aflaha man zakkaha, telah beruntung. Hudhifat minhul lam litulil kalam. Dihapus huruf lam sebelum qad. Aslinya adalah laqad aflaha. Biasanya kalau misalnya ada jumlah qasam, ada ya sumpah, kemudian untuk pentakid ada laqad, tapi lam dihapus demi mempersingkat kalam. Man zakkaha, telah beruntung orang yang zakkaha. Zakka an-nafs. Zakka an-nafs. Telah beruntung orang yang tahara an-nafsa minadz-dzunub. Mensucikan diri dari dosa-dosa. Ini berarti jelas menunjukkan siapa? Manusia berakal. Tahara an-nafsa minadz-dzunub. Telah beruntung orang yang mentazkiyatun nufus, gitu kan? Wa qad khaba man dassaha, dan qad khasira, telah rugilah orang yang dassaha, akhfa an-nafs, menyembunyikan jiwa dengan maksiat. Menyembunyikan jiwa dengan maksiat. Ya, jadi dassa aslinya dassasa, yang maknanya adalah akhfa yukhfi, menyembunyikan. Ya. Ya, kadang-kadang kita ini, jiwa kita pengen tersembunyi bukan karena ketakwaan, tapi jiwa kita pengen bersembunyi, ngumpet, takut sama ustadznya gara-gara banyak maksiat. Ya kan? Itu. Jadi benar kata Ibnu Qayyim, maksiat itu bisa berefek kepada kewibawaan seseorang. Ya, kepada kewibawaan seseorang. Kalau dia bermaksiat kemudian dia takut, malu, itu masih mending itu. Masih mending. Tapi maksiat, tapi tetap aja petantang-petenteng. Ini memang udah mati hatinya. Biasanya orang yang maksiat, tapi petantang-petenteng itu dibantu oleh kesombongan. Dibantu oleh kesombongan. Maksiat, tapi petantang-petenteng. Dibantu oleh kesombongan. Jadi, kesombongan tersebut boosting, ya. Memotivasi dia untuk menzahirkan dirinya. Masih lebih baik orang yang bermaksiat, tapi kemudian dia menyembunyikan dirinya. Ya, tapi dua-duanya enggak bagus. Ya. Kemudian kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kadzabat Tsamudu rasulaha salihah. Kaum Tsamud dan seringkali kaum, suatu kalangan, suatu kaum, suatu ta'ifah itu ditakbirkan dia atau digolongkan sebagai muannats. Ya. Kadzabat qaum Nuhin, ya kan? Ya, dan Yahudi dan Nasara dan seterusnya itu ditakbirkan atau dimaknai atau digolongkan sebagai muannats. Makanya kadzabat Tsamudu, kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Bitaghwaha, disebabkan tughyani Tsamud, disebabkan taghutnya, disebabkan melampaui batasnya Tsamud. Ya. Bagaimana kejadiannya, bagaimana bentuk takdzibnya, yaitu idzim ba'atha ashqaha, id asra'a ashqaha, yaitu ketika muncullah dengan cepat, yaitu orang yang paling syaqi, orang yang paling hancur, orang yang paling jelek, namanya Qudar. Qu, ya, dengan dhammah di qaf, Qudar. Jadi si Qudar ini ya, bergegas ila aqrin naqati, ila aqr yaitu dhabah, yaitu untuk menyembelih naqah. Naqah itu apa? Naqah binatang apa? Naqah ini unta, kepada unta. Ya, ila aqrin naqati biridahum, dengan keridhaan kaumnya, dengan keridhaan kaumnya menyetujui. Menyembelih, yang membunuhnya adalah Qudar. Tapi yang kena laknat sih semuanya. Kenapa? Ridho. Ridho dengan maksiat tersebut. Ridho satu kaum dengan maksiat tersebut mengumumkan azab, gitu kan? Faqala lahum Rasulullah Saleh. Maka berkata Rasulullah, yaitu Nabi Saleh alaihi salam, perkataannya di sini naqatallahi wa suqyaha. Lafal naqatallahi wa suqyaha ini fi mahalli nasbin maqulul qaul. Fi mahalli nasbin maqulul qaul. Ya. Jadi perkataannya Nabi Saleh alaihi salam, naqatallahi wa suqyaha. Tapi naqata di sini bukan fi mahalli nasbin, tapi dia mansubun bil fathah. Iya. Ya, dia mansubun bil fathah. Naqatallahi, dan fi'il fa'ilnya sebelumnya, fi'il fa'ilnya fi'il amarnya itu mahdzuf. Artinya dzaru naqatallah. Dzaru yaitu da'u, utruku naqatallah. Tinggalkan, tinggalkanlah, biarkan saja untanya milik Allah itu. Biarkan, jangan diapa-apain. Ya, biarkan untanya Allah Ta'ala itu, wasuqyaha, dan syirbiha fi yaumiha, minumnya dia di hari dia, karena dikatakan di sini wa kana laha yaumun wa lahum yaum. Untuk untanya Allah itu ada satu hari khusus dia minum, dan untuk kaum Tsamud satu hari berikutnya dia minum zigzag. Ya, sekarang jatahnya unta itu, besok jatahnya kalian, lusa jatahnya unta itu lagi, setelah lusa jatahnya kalian, gitu. Nah sekarang giliran jatah unta tersebut, tapi kaum Tsamud ini ya iseng dan apaan sih unta biasa doang, ngapain kita ini hargain, hormati. Ya, ini menunjukkan bahwasanya binatang dilarang ada penghormatan kepadanya kecuali ada nas dan dalil. Ya, dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mewajibkan orang-orang untuk menghormati atau menghargai unta tersebut dan hari minumnya dia. Jangan diganggu. Ya, naqatullah wa suqyaha, dharu naqatullah. Tinggalkan untanya Allah ini dan tinggalkan hari minumnya dia. Fakadzabuhu fi fakadzabuhu, maka mereka pun mendustakan Nabi Saleh. Enggak mau ikutan. Ya, fi qawlihi dzalika 'anillah al-murattabu 'alaihi nuzulul adzabi bihim in khalafuhu, maka mereka mendustakan ketentuan tersebut, yang pendustaan tersebut al-murattabu 'alaihi akan di tartib, yaitu akan di tartib, apa tartib artinya? Tartib artinya apa tartib? Akan diturutkan setelahnya nanti kalau mereka mendustakan adanya turunnya azab terhadap mereka jika mereka menyelisihi Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Fa'aqruha, maka mereka pun membunuhnya naqah tersebut. Qataluha, ya, membunuh naqah tersebut. Ya, liuslama lahum ma usyir biha, untuk diserahkan kepada mereka air minuman unta tersebut. Ya, jadi demi dunia mereka melanggar perintah Nabi mereka alaihi salam. Ya. Lihat di sini fa'aqruha, kita lihat di sini fi'il madhi dan dhamirnya wawul jamaah, mereka membunuhnya. Lihat di sini Allah Ta'ala menisbatkan pembunuhan pada mereka, padahal yang bunuh berapa orang? Satu orang doang, yaitu ashqa al-qawm, yaitu Qudar, tapi Allah nisbatkan pembunuhan itu fa'aqruha kepada mereka. Artinya walaupun fa'il hakikinya adalah asqa al-qawm, yaitu Qudar, tetapi Allah mutlakkan ke semuanya yang meridai pembunuhan itu adalah para pembunuhnya, gitu. Maka mereka mendapatkan azab yang serupa. Begitu. Fadamdama ya'atbaqa, ditenggelamkan alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ya. Ya, jadi azab telah menenggelamkan mereka dengan sebab dosa mereka. Fasawwaha, maka Allah Subhanahu wa taala ratakan, umumkan. Sawwa ini taswiyah, menyamakan semuanya, umum. Iya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Iya. Ya, ini walaupun ayat itu tidak berkaitan dengan ayat ini, tetapi ya warning, ya. Hati-hatilah kalian terhadap ya suatu momentum, itu suatu fitnah yang mana bencana itu tidak hanya terjadi pada orang-orang zalim di antara kalian secara khusus, melainkan yang berilmu pun bisa kena, gitu kan. Yang penting jangan sampai ridha dengan perbuatan kemungkaran ini, ya begitu. Falam yuflat minhum ahada, maka tidak luput, mungkin yuflat itu luput dari kata yuflat mungkin, tapi dibalik luput, ya. Yuflat beda, ya. Tidak luput sedikit pun, satu pun enggak luput, semuanya kena, semuanya. Gara-gara apa? Meridhai, ya. Dan tidak ada yang nahi munkar. Wala yakhafu 'uqbaha, wala bil waw wal fa. Ada yang fala, ada yang wala. Ada yang membaca fala, ada yang membaca wala. Maka Allah Ta'ala tidak takut sama sekali uqubaha, yaitu tab'ataha, yaitu apa yang terjadi setelahnya. Allah tidak takut. Ya, biar binasa itu semua orang, Allah tidak takut. Tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sudah berapa menit itu? 35. Ya. Anda sebenarnya mau juga surat Al-Lail. Tapi surat Al-Lail gimana? Sekarang udah nahar nih, ya. Duha lagi, ya. Al-Lail gimana kira-kira? Atau kita ke Ad-Duha aja, sekarang udah duha. Keke, gimana? Keke lagi. Kef. Gimana Pak Syekh Abu Dzaifah? Gimana Syekh Abu Dzaifah? Terserah Anda. Sampai Anas ini kok terserah Anda. Biar kita khatam sekarang. Al-Lail, baca Iqra Al-Lail. Yang ada urusan dipersilakan untuk amanatnya ditunaikan. Tafadhol. Suratul Lail Makiyah 21 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha fi dhulmatihi kullama bainas samaa'i wal ard. Wan nahari idza tajalla takashshafa wa dhahara wa idza fil mawdi'aini limujarrati dhurfiyah wal 'amilu fiha fi'lail qasam. Wa ma bi ma'na man aw mastariyah. خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى آدَمَ وَحَوَّاءَ وَكُلَّ ذَكَرٍ وَكُلَّ أُنْثَى وَالْأُنْثَى الْمُشْكِلُ عِنْدَنَا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى عِنْدَ اللَّهِ لا gimana وَالْأُنْثَى الْمُشْكِلُ عِنْدَنَا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى koma itu di situ yang benar adalah koma. Wa kull unsa al mushkila indana dhakarun aw unsa indallahi ta'ala. La aw unsa titik indallahi ta'ala, udah gitu. Wal unsa al mushkila indana dhakarun aw unsa. Ini fayahnas ini tidak perlu kita baca, ini berkaitan dengan fikih. Baik. Inna sa'yakum amalakum lasyatta mukhtalifun fa'amilu lil jannati bit ta'ah wa amilu lin nari bil ma'siyah fa amma man a'ta haqqallah wattaqa Allah وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى أَيْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى لِلْجَنَّةِ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ بِحَقِّ اللَّهِ وَاسْتَغْنَى عَنْ ثَوَابِهِ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ نُهَيِّئُهُ لِلْعُسْرَى لِلنَّارِ وَمَا نَافِيَهُ يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى فِي النَّارِ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى لِتُبَيِّنِ طَرِيقَ الْهُدَى. لا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى لِتُبَيِّنِ صحيح. Inna alaina lal huda litabyini tariq. La. Litabyini. Inna alaina lal huda. Apa? Litabyini sahih. Begitu. Soalnya nanti kemudian ada liyum tathala amruna bisulukil. Betul gitu? Litabyini. Ada manuskrip lain? Litabyini sah atau gimana? Menurut ijtihad antum gimana Syekh Afwan, syafwan lagi. Saya syukran. Ijtihad antum mengatakan apa? Tapi ama ini enggak punya ijtihad. Enggak punya ijtihad. Muqallid. Inna alaina lalhuda. Tapi kalau misalnya dia fi'il, lalu kenapa pakai ta gitu ya? Taib. Boleh litabyini thariqil huda, ya, terus saja, enggak apa-apa. Litabyini thariqil huda min thariqil dalali. Liyumtathala amruna bisulukil awwali wa nuhina anirtikabi wa nahyana anirtikabi tsani. Wa inna lana lal akhirata wal ula ayid dunya. Faman talabahuma min ghairina faqad akhta'a. Baik, sampai situ aja. Ini iskal di sini ya. Kita mulai dulu di surat Al-Lail. Wal-Laili idha yaghsha. Malam ketika yaghsha. Yaghsha bi zulmatihi. Kullama bainas samai wal ard. Yaghsha tadi artinya apa di surat Asy-Syams? Yughatti ya. Ya, wal-Laili idha yughatti. Seperti itu kan? Malam ketika menutup kullama bainas samai wal ard, semua antara langit dan bumi dengan kegelapannya. Wan nahari idza tajalla, siang ketika takasyafa wa dhahara, ketika muncul dan nampak. Di dua ayat ini ada lafal idza. Idza fil mawdi'aini li mujarrati dzarfiyyati. Idza di dua ayat ini, di dua tempat ini sekadar dzarf ya, dia lepas dari yang namanya syart, jadi enggak sampai syart ya. Bukan idza syartiyah tapi sekadar dzarfiyah saja. Wal 'amilu fiha fi'l qasam, itu yang tadi kita bahas tapi tidak perlu panjang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, ini ma di sini bisa bermakna man, bisa bermakna masdariyah ya. Kalau bermakna man berarti demi siapa yang menciptakan laki dan perempuan. Kalau bermakna masdariyah berarti demi. Kalau bermakna masdari bisa dua makna. Bisa artinya demi perbuatan menciptakan laki dan perempuan. Bisa artinya demi ciptaannya yaitu laki dan perempuan. Ya. Karena masdar itu bisa bermakna fi'il. Ya, bisa juga bermakna maf'ul bih. Oke. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan demi apa yang dia ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Adam dan Hawa. Nah, di sini lihat Adam dan Hawa itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, kullu dzakarin wa kullu untha. Tafsiran pertama menyempit. Az-zakar di sini maksudnya Adam. Al-unsa di sini maksudnya Hawa. Tapi tafsiran kedua umum. Ya, setiap laki dan setiap perempuan. Taib. Itu indallahi ta'ala. Kullu dzakarin wa kullu unsa indallahi ta'ala. Artinya semua jelas bagi Allah, mana yang laki, mana yang perempuan. Maka dikatakan di sini wal khunthal muskilu indana. Dzakar wa unsa. Wal khuntha al mushkilu indana ini mubtada. Dzakar au unsa ini khobar. Itu kalimatnya seperti itu. Adapun khuntha, khuntha ini beda dengan mukhannath. Jadi ada istilah dalam fiqih khuntha, ada istilah juga mukhannath. Ya. Khuntha itu adalah al mushkil. Al mushkil indan nas dzakar au unsa itu khuntha. Yaitu yang orang-orang itu tidak tahu ini laki atau perempuan ya gitu loh. Al-khuntha itu adalah orang berkelamin ganda. Sehingga dia bingung mau divonis laki atau perempuan. Itu namanya khuntha. Ya, tapi Allah lebih mengetahui tentang makhluknya. Kalau Allah Ta'ala menciptakan seorang bayi, dia punya kemaluan laki-laki dan dia punya kemaluan perempuan. bagi kita itu iskal, masalah. Kita bingung mana nih, sebenarnya dia laki atau perempuan sih gitu kan. Tapi bagi Allah, Allah tahu ini laki atau perempuan. Walaupun Allah membuat kemaluannya ada dua. Ya. Jadi itu maksudnya. Wal khunthal muskilu indana zakarun au unsa. Itu istilah ada al khuntha al muskil. Tapi istilah fikih lainnya ada al mukhannath. Al mukhannath. Adapun mukhannath ini bencong atau banci. Ya, jadi beda. Ya, al khuntha itu bukan bencong, bukan banci. Dia adalah orang yang punya kelamin ganda secara natural. Ya, makanya dalam fikih itu ada perselisihan. Dia ini dihukumi laki atau perempuan. Karena nanti berkaitan dengan mahram, dengan warisan, dengan sholatnya, dan seterusnya. Taib. Kemudian kalau al-mukhannath itu tidak ada iskal. Al-mukhannath itu jelas. Bencong, udah jelas bencong, itu laki-laki. Iya, al-mukhannath. Nah, kalau mukhannath dalam fikih itu enggak ada masalah, enggak ada urusan dalam fikih. Mukhannath itu udah jelas hukumnya, ya. Tapi masuknya ke bab mukhannath itu masuknya ke bab tazkiyatun nufus, ya. Baru nyampe ke bab fikihnya ketika mukhannath ini melakukan perbuatan homoseksual. Nah, liwat baru masuk ke fikih itu. Ya, ke hukumnya, ya. Taib. Dan ini ana mungkin setelah jalan lain kalau misalnya ana masih diperkenankan ngajar di Torik, ya Masya Allah, kayak mau dipecat aja. Ana kepengen ada fikih muqaranah nanti. Ana pengen lanjut ke sana aja, karena melihat semi daruratnya ikhwan-ikhwan salafi ini untuk mengetahui masalah-masalah khilafiyah. Kalau diizinkan, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi insya Allah. Setelah jalan lain, ya. Insya Allah. Karena kita bentar lagi khatam, ya. Taib. Taib. Kemudian, kita lanjut aja. Inna sa'yakum. Sa'i di sini maknanya amal. Ya. Dalam Al-Quran, sa'i itu dimutlakkan kadang-kadang dengan lafal amal. In sa'yakum lasyatta inna amalakum lamukhtalifun. Ya gitu kan? In sa'yakum lasyatta inna amalakum lamukhtalifun. Beragam, syatta artinya beragam, dan sa'i itu amalan. Ya. Kayak di surat An-Najm, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Jadi maksudnya tidaklah manusia mendapatkan ganjaran kecuali apa yang dia amalkan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bahwasanya sa'yahu yaitu amalahu akan diperlihatkan. Lasyatta mukhtalifun fa'amilun lil jannati bitta'ah wa'amilun lil nari bil ma'asiyah. Ada yang beramal untuk mendapatkan jannah dengan ketaatan, ada yang beramal untuk mendapatkan neraka dengan kemaksiatan. Fa'amma man a'ta wattaqa, siapa yang memberi hak Allah dan bertakwa. Memberi hak Allah di sini, imma hak Allah yaitu tauhid, imma maknanya adalah zakat, ya, karena zakat itu juga hak Allah karena perintah dari Allah, ya. Dan bertakwa, wasaddaqa bil husna. Nah, bil husna, al husna di sini ditafsirkan oleh Al-Mahalli la ilaha illallah fil maudi'ain, di ayat ke-7 dan di ayat ke-10. Al husna, sebagian ulama menafsirkan la ilaha illallah karena sebaik-baik kalimat la ilaha illallah. Tapi ada juga yang mengatakan al husna di sini maknanya la al-jannah. Wa saddaqa bil jannah. Ya, wa saddaqa bil jannah. Tafsiran selainnya. Ya. Maka ditafsirkan kemudian fasanu yassiruhu lil yusra lil jannah. Maka akan kami mudahkan dia untuk surga. Ya. Wa amma man bakhila bihaqqillah, siapa yang pelit dengan hak Allah taala, ya, ini imma bakhil dia maknanya ibadah tauhid, imma bakhil maknanya bakhil dari zakat. Dan di sini bakhil, bukhl, ya, bukhl, di sinilah para ulama berselisih pendapat mengenai kapan seseorang disebut bakhil secara fikih, bukan secara tazkiyatun nufus ya. Kalau secara tazkiyatun nufus, orang bakhil itu yang tidak mau selawat yang justrunya ya. Karena ada hadisnya. Tapi secara fikih, kapan seseorang layak disebut bakhil, pelit? Itu para ulama berbeda pendapat. Tetapi kalau kita mau mengacu kepada dalil ini, bukhl, bakhil itu adalah orang yang tidak menunaikan zakatnya, baru disebut bakhil. Adapun orang yang malas sedekah tetapi menunaikan zakat normal, maka ini tidak disebut bakhil menurut sebagian ulama. Wa amma man bakhila, yaitu bakhil pelit tidak menunaikan zakat, wastagna an thawabihi, dan merasa enggan dari pahalanya, dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sudah gitu wa kadzdzaba bil husna, mendustakan surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan dia menuju ke usra, lawan dari yusra. Kalau yusra tadi jannah, maka usra adalah nar, karena semuanya serba sulit ketika di neraka. Na'udzubillah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda fin nar. Ma di sini makna fiyah, artinya hartanya ketika di dunia, walaupun sebegitu banyaknya di dunia, itu tidak akan bermanfaat baginya jika dia telah binasa di neraka. Hartanya tidak akan membantunya. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya atas kitalah, ya, kemampuan kitalah untuk memberikan hidayah. Litabiyini tariq. Di sini hidayah yang dimaksud adalah hidayah irsyad. Ya, hidayah irsyad. Litabiyini tariqil huda min tariqid dalal. Untuk menjelaskan jalan tariqul hudanya. Ya. Masih tariqul huda, ya, Masya Allah. Untuk menjelaskan jalan hidayah daripada jalan kesesatan. Agar apa? Agar liyum tathala amruna bisulukil awal wa nahyana anil tikabith thani. Agar seseorang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh kami dengan menjalankan yang pertama, yaitu hidayah, dan mengoperasikan dan berimtithal terhadap apa yang kami larang dari menjalankan ad-dhalal yang kedua. Jadi tabiin tariqil huda min tariqid dhalal, itu hidayah irsyad. Adapun seseorang bisa berimtithal, maka itu adalah efek dari hidayah taufik. Efek dari hidayah taufik. Jadi orang mengerti saja itu baru dapat hidayah irsyad. Adapun kalau orang sudah bisa mengamalkannya dengan baik, maka itu hidayah taufik. Ya, berbeda itu. Ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan milik kamilah akhirat dan yang pertamanya. Al-ula itu ad-dunya. Faman talabahuma min ghairina faqad akhta'a. Maka siapa yang mencari dunia dan akhirat dari selain kami, dari selain Allah, maka dia telah salah. Salah nyari. Maka cari dunia aja itu dari Allah. Minta dunia rizki dari Allah. Ya, apalagi minta akhirat hanya Allah. Maliki yaumiddin. Ya. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, setelah ini kita lanjutkan syarah warq.